Di sini ada yang bertanya, apakah pukul 8 pagi sudah masuk waktu duha? Jawabannya ya. Biasanya matahari, di hari-hari ini matahari terbit pukul berapa? Sekitar hari-hari yang lalu sekitar 6:30. Nah, pukul 8 sudah, jam 7 sudah. Jam 7 ke atas sudah. Jadi waktu duha itu 15 menit setelah matahari terbit. Nah, kata Ibnu Utsaimin, sekitar 15 menit setelah matahari terbit. Kalau di hadis na'am, hatta tartafi'a qida rumh. Nah, larangan salat inda tulu'i syams hatta tartafi'a qida rumh. Dilarang sholat ketika matahari persis terbit sampai matahari meninggi. Setelah terbit meninggi, ya, bertambah tinggi seukuran ya rumh, tombak. Itu pada pandangan kasat mata kita seperti satu tombak. Padahal aslinya di sana itu sudah jauh sekali. Nah, tapi pada kasat mata kita hanya seukuran itu karena dari jauh. Itu kata Imam Al-Faymin sekitar 15 menit setelah terbit matahari. Ya, yang ukuran satu tombak itu sudah masuk waktu duha. Baik. Pertanyaan berikutnya, apakah boleh puasa Senin dan Kamis digabungkan dengan puasa Syawal? Atau puasa 3 hari dalam sebulan? Atau puasa Daud? Nah, perhatikan. Yang namanya menggabungkan niat, dua niat dalam satu amalan, dengan satu amalan dua niat, itu ada dhabitnya, ada kaidahnya, ada kaidah, hafalkan kaidahnya, dhabitnya, kriterianya, yaitu dua amalan yang sejenis sifatnya sama, dua amalan yang sejenis dengan sifat pelaksanaan yang sama, tata cara sifatnya sama. Syarat yang kedua, salah satu dari dua amalan itu, salah satu dari dua amal ibadah itu, salah satunya laisa maqsudan li dzatihi. Ahaduhuma laisa maqsudan li dzatihi. Salah satu dari dua amal ibadah yang mau digabung itu, salah satunya bukan amal ibadah yang dituntut secara tersendiri. Dalam arti bisa terwakili dengan yang lain, yang semisal dengannya. Contoh, salat tahiyatul masjid. Terlepas dari adanya perbedaan pendapat di antara ulama, apakah tahiyatul masjid itu wajib atau mustahab. Itu diperdebatkan sengit oleh ulama. Tahiyatul masjid itu wajib atau mustahab, sunnah. Terlepas dari itu, yang jelas, sabda Nabi SAW, man dakhalal masjid fala yajlis hatta yarka'a rak'atain. Man dakhalal masjid, barang siapa masuk masjid, fala yajlis, maka jangan duduk. Hatta yarka'a rak'atain, sampai dia sholat dua rakaat. Maka yang dituntut adalah kalau masuk masjid jangan langsung duduk, tapi ada sholat dua rakaat sebelumnya. Ya, apalagi kalau 4 rakaat, ya kan? Dia masuk masjid sudah qomat, langsung ikut sholat berjamaah. Bolehkah duduk setelah itu? Boleh tentunya. Nah, lebih dari 2 rakaat kalau sholat wajib. Nah, terkait dengan topik pembahasan kita, dia masuk masjid subuh ini, mau sholat subuh, datang ke masjid, lihat waktu, wah sudah hampir di komat ini. Misalnya waktu, kalau dia sholat sunnah, ini bisanya 2 rakaat. Padahal dia belum sholat sunnah rawatibah qabliyah. Belum sholat sunnah dua rakaat sebelum subuh. Kalau dia sholat sunnah tahiyatul masjid dulu atau sholat tahiyatul masjid dua rakaat, setelah itu baru mau rawatibah qabliyah dua rakaat, enggak dapat. Keburu di koma. Jadi dia dapat tahiyatul masjid saja. Nah, maka dia pun menggabungkan niat. Nah, berniat sholat rawatibah ya, qabliyah dua rakaat sekaligus tahiyatul masjid. Allahu Akbar. Dua rakaat. Selesai sholat di qomat. Nah. Sah. Sah. Dapat satu pahala satu amalan dan pahala dua niat. Nah. Memenuhi tuntutan hadis tadi, jangan dulu sebelum jangan dulu sebelum sholat dua rakaat terpenuhi? Terpenuhi. Andaikan dia masuk ya, langsung sholat rawatibah dan tidak meniatkan tahiyatul masjid. Nah, lupa meniatkan tahiyatul masjid. Sholat rawatibah dua rakaat. Nah, setelah itu setelah salam satu dua menit di qomat. Apakah dia melanggar hadis? Perintah tahiyatul masjid? Jawabannya tidak. Karena dia sudah sholat dua rakaat sebelum duduk. Meskipun niat sholatnya bukan tahiyatul masjid, melainkan rawat. Ini menunjukkan apa? Tuntutan dua rakaat tahiyatul masjid laisa maqsudan lidzatihi. Bukan suatu amal ibadah yang dituntut tersendiri, tapi bisa terwakili. Nah, ini contoh bisa digabung. Nah, sekarang kita kembali ke pertanyaan. Ini adalah salat-salat sunnah mu'ayyan. Salat-salat sunnah mu'ayyan. Nah, salat sunnah Senin, puasa. Nah, puasa ya. Puasa sunnah mu'ayyan. Puasa Senin mu'ayyan. Puasa Kamis mu'ayyan. Puasa Syawal. Kemudian dan yang lainnya ya. Ini puasa-puasa sunnah yang memang dituntut tersendiri pelaksanaannya. Nah, memang ada dalil-dalil khusus yang memerintahkan secara khusus. Oke. Nah, sehingga di sini sulit untuk menggabung-gabungkan niat di sini. Nah, niat puasa ini sekaligus puasa Syawal, sekaligus puasa Senin, puasa Syawal, sekaligus puasa Kamis, puasa Ayyamul Bid, 13, 14, 15, pertengahan bulan sekaligus niatkan Senin karena bertepatan dengan Senin. Nah, ini yang sepertinya sulit. Nah, karena tampaknya dari hadis-hadis yang ada itu diamalkan oleh Nabi SAW sendiri-sendiri. Puasa sunnahnya Nabi memang beragam, rutin Senin Kamis. Kalau tiba waktunya Syawal, puasa Syawal. Tiba waktunya puasa ini. Nah, akan puasa Syawal ada sabda Nabi SAW. Ada sabda Nabi alaihi salatu wassalam. Nah, adapun amalannya tidak dinukil hadis, tapi ada sabda yang memerintahkan. Baik, almuhim maksudnya puasa-puasa sunnah Nabi itu beragam. Sendiri-sendiri dilakukan. Begitu yang tampak dari hadis-hadis yang ada. Baik. Tetapi apabila misalkan seseorang puasa Syawal bertepatan di hari Senin atau di hari Kamis atau puasa Ayyamul Bid tanggal 14 atau 15, 13 atau 14, 15, ya 3 hari berturut-turut 13 atau 15 bertepatan dengan Senin atau Kamis, diharapkan dia dapat pahala ya. Sebagaimana dia rutin biasanya berpuasa Senin atau Kamis. Nah, namun kali ini puasanya bukan Senin atau Kamis, tapi puasa Ayyamul Bid atau Syawal karena momennya untuk itu. Bertepatan dengan Arafah misalkan, puasa Arafah bertepatan hari Senin atau Kamis. Maka niatnya puasa Arafah. Nah, tidak digabung dengan Senin atau Kamis. Momennya sekarang untuk Arafah, bukan untuk Senin atau Kamis. Tapi meskipun begitu diharapkan ya, dia dapat pahalanya. Nah, yang kalau memang biasanya dia puasa Senin atau Kamis, tapi sekarang dia tersibukkan dengan puasa Arafah karena momennya untuk Arafah. Nah, namun untuk meniatkan secara khusus sekaligus puasa Senin atau Kamis ini yang berat. Wallahu a'lam. Ada yang bertanya, masya Allah. Pertanyaan yang satu ini, apakah boleh membuka warung makan? Hah? Apakah boleh membuka warung makan? Nah, ini. Jawabannya kita kembalikan ke tolabah saja. Nah, tolabah mesti jawab apa? Hah? Cepat-cepat buka gitu kan. Nah. Boleh buka warung makan. Yang penting makanan yang dijual, makanan yang sehat. Kan gitu. Makanan yang dijual. Ini yang Anda pahami, ini pertanyaannya mutlak. Tapi Anda pahami, maksudnya di dalam sunnah ini, seperti yang Anda pahami. Nah. Baik. Ya. Tapi kita sudah tahu bersama ya, kalau tholabah meskipun ada warung makan, kalau di luar batas kan tidak boleh ke situ. Cuma dikirimi kan gitu. Pesan, terus dikirimi ke, masuk ke batas. Nah, atau seperti yang sudah kita sepakati, pas malam libur, bikin stan makan di lapangan. Nah. Oh, ini seperti yang ditanyakan sekarang terkait dengan dua niat tadi, menggabungkan niat sholat witir dengan sholat sunnah fajar. Nah, dalam sekali sholat ini tidak bisa. Sholat sunnah witir itu khusus, itu untuk tersendiri witir. Fajar, sholat sunnah fajar, ini sholat sunnah fajar ini tadi qobliyah itu dituntut tersendiri. Yang bisa tadi sholat sunnah fajar dengan tahiyatul masjid atau witirnya di masjid. Masuk masjid belum witir. Witir diniatkan sekaligus tahiyatul masjid untuk dua rakaat yang pertamanya. Boleh. Kemudian satu rakaat yang terakhirnya ya, kita witir. Nah, adapun witir sudah habis waktunya. Salat sunnah witir, kata Nabi Islam, salatul lail masna masna. Nah, kemudian Nabi Al-Quran mengatakan فَإِذَا خَشِيَ أَحَدُكُمْ الصُّبْحِ فَلْيُصَلِّ رَكْعَةَ وَاحِدَةً فَلْيَرْكَ رَكْعَةَ وَاحِدَةً. Nah, kemudian mengatakan apa? فَإِذَا خَشِيَ أَحَدُكُمُ الصُّبْحَ فَلْيُصَلِّ رَكْعَةً وَاحِدَةً أَوْ فَلْيَرْكَ رَكْعَةَ وَاحِدَةً yutirulahu makana qad shallaha. Jika khawatir masuk waktu subuh, khawatir adzan subuh, cepat-cepat witir meskipun satu rakaat untuk mengganjilkan qiyamul lail yang sebelumnya. Menunjukkan witir berakhir dengan masuknya salat subuh. Yang tidak bisa digabung. Nah, tidak bisa digabung. نعم نكتفي بهذا القدر جزاكم الله خيرا سبحان الله بحمدك لا إله إلا أنت سبحانك